Apakah pada masa sekarang masih ada perbudakan? Sedang tidak ada. Sedang tidak ada. Itu pun secara teori, secara praktek bagian negeri, Amerika misalnya, memperlakukan orang-orang termasuk kaum muslimin lebih buruk dari budak. Lebih buruk dari budak. Seperti penyiksaan terhadap tahanan-tahanan kaum muslimin. Adapun kaum muslimin dengan terus terang mengatakan bahwa perbudakan tidak pernah diharamkan di dalam Islam. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengharamkan adanya perbudakan. Jadi, yang ada justru sebaliknya. Dan nanti akan kembali muncul perbudakan di mana banyak budak-budak wanita yang melahirkan tuan rumah. Salat fardu berjamaah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan zikir berjamaah setelah sholat? Bagaimana jawaban kita kalau ada yang mengajar zikir setelah berjamaah selesai sholat fardu? Barangkali sebagian kaum muslimin salah paham terhadap hadis sahih yang ada di Sahih Bukhari, di mana Ibnu Abbas mengatakan, dulu aku tahu sholat berjamaah telah selesai itu ketika aku mendengar Rasul dan para sahabat berzikir, bertasbih, ya bertahmid. Dulu aku tahu. Ucapan Ibnu Abbas ini ketika beliau sudah dewasa. Menceritakan ketika Ibnu Abbas masih kecil. Dan zaman Nabi Ibnu Abbas belum ikut sholat. Tapi tahu sholat sudah selesai. Tahu dari mana? Ada suara zikir. Ah, berarti zikir berjamaah. Ah, ini kurang geli terhadap lafaz yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dulu. Dulu pakai fi'il madhi kana dengan fa'il ana kuntu. Dulu aku tahu jamaah sudah selesai, yaitu dengan terdengarnya zikir dulu. Di awal-awal diwajibkan yang sholat berjamaah, maka Nabi membaca istighfar, Allahumma salam, Allah, dan seterusnya, itu jahat. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada para jamaah, begini zikir salat. Yes, lisa'li untuk mengajar. Nah, setelah para sahabat faham hafal zikir secara sunnah Rasul selesai, maka Nabi kembali ke akhir surah Al-A'raf, wasur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan suara rendah, bukan dengan suara. Okay. Kemudian dari lain, bagian sahabat ketika jalan menanjak bertakbir ya Allah, Nabi mengatakan itu adalah kasihanilah diri kalian yang sedang kalian seru itu bukan Allah, bukan yang itu, maka jangan keras, maka zikir secara keras jelas tidak menyalahi sunnah Nabi SAW. Ada pun Nabi keras di awal-awal itu karena lisan. Bahkan Umar pernah membaca doa istitah juga secara keras. Padahal tidak ada sunnahnya istitah dibaca secara keras. Untuk apa? Untuk mengajar. Apakah pakaian sebagai petugas kesehatan yang menyuntik mayat orang kafir untuk diawetkan. Kenapa diawetkan? Kalau ada sesuatu masalah mungkin, kalau diawetkan ini dengan tujuan ibadah, ibadahnya orang kafir, itu tidak boleh. Walau sekarang walau ada istri walau kita tidak boleh bertolong-tolongan dalam dosa. Apalagi kita ukuran dosa yang sangat besar, tidak boleh kita tolong. Ketika itu tidak boleh, maka akhirnya jadi haram. Perbuatan yang haram apabila menimbulkan hasil, maka hasilnya menjadi haram. Jadi sudah kita bahas, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka otomatis Allah mengharamkan hasilnya. Bagaimana jika kita diberi makanan atau hidangan dari seorang di mana dia bekerja di bar atau asuransi dan yang sedikit. Ini ada contoh dari Nabi. Ada contoh dari Nabi bahwa beliau diundang makan oleh perempuan Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi tidak terkecuali wanita ini, tatapnya usahanya riba. Orang Yahudi usahanya riba. Nabi datang dan memakan makanan ini. Jadi dalam hal ini, jika kita tidak dikasih tahu bahwa ini hasil saya melakukan riba, ini hasil saya melacur, ini hasil saya menjual khamr, maka bahkan ada fatwa dari Ibnu Abbas. Ada fatwa dari Ibnu Abbas, haramnya buat dia, halalnya buat kita. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan persisten, bagaimana jika kita dimakan oleh orang pelacur, pencuri, penjual khamr? Ibnu Abbas berfatwa, haramnya buat mereka, halalnya buat kita. Kecuali kasus seperti Abu Bakar tadi, makanan ini saya ambil dari anus. Kan ini tidak bisa disamakan dengan pelacur, penjual khamr, pegawai bank ribawi, tidak bisa disamakan. Jelas, ini makanan saya dapat dari saya bermain dukun, ya, berpraktek dukun. Kan jelas. Apakah ada amalan khusus yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada waktu bulan Rajab? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada amalan khusus di bulan tertentu seperti Ramadan tentunya atau puasa seperti 9 Zulhijjah ya, puasa Arafah, 6 hari di bulan Syawal. Adapun puasa Rajab, hadis-hadisnya telah dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan beliau mengatakan tidak ada satupun yang tidak ada keistimewaan untuk bulan Rajab selain bahwa bulan Rajab itu bulan haram. Itu kan bulan Rajab, bulan haram ada empat bulan haram, salah satunya Rajab, bulan yang tidak boleh berpuasa. Itu saja, tidak ada yang banyak yang terpaku yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Anda mendapat berita yang dapat Anda percaya bahwa ada sebuah perusahaan roti yang membuat roti berisi daging babi. Apakah Anda memakan roti buatan perusahaan tersebut yang isinya bukan daging babi? Kalau Anda cukup dengan berita ini, ya, maka yang terbaik tinggalkan. Dan ketikohan antum tidak menjadikan yang lain ikut tikohnya. Antum percaya, saya tidak percaya, tidak berapa. Ya. Nah, jadi mengikat dia. Antum diberitahu oleh orang yang menurut antum tikoh bahwa roti ini mengandung babi, tinggalkan. Tinggalkan. Sementara yang tidak ikhok, ya tidak wajib cuma meninggal. Karena khobar tidak wajib dipercaya khobar. Kecuali yang tidak lupa terjadi apa. Apakah diperbolehkan memilih-milih masjid yang jauh dari rumah kita untuk beristikhar pada 10 hari terakhir Ramadan? Tidak, ya, cari masjid terdekat yang ada. Tentu. Masjid terdekat tidak mengizinkan, ya tentu kita cari masjid yang mengizinkan. Ya, masjid dengan yang terdekat dengan rumah kita, 10 meter, 10 meter, tapi tidak mengizinkan ada orang beristikhar itu juga. Ya. Kita tidak boleh membuka diri, kita cari yang mengizinkan, walaupun mungkin ada. Bagaimana hukumnya apabila seorang suami menyusu kepada istrinya? Emang ada? Tentu tidak ada, ya. Karena menyusu yang dimaksud adalah kenyal, kan disebut lima kali kenyal. Kok suaminya jadi kenyal, ya? Ya, menyusu yang dimaksud biar istrinya seperti bayi. Maka dikatakan lima kali ini, ya. Tidak ada. Bagaimana hukum seorang masuk masjid 5 menit sebelum azan maghrib? Apakah duduk-duduk di luar atau langsung sholat tahajud? Karena 5 menit saya kira sudah masuk waktu terlarang sholat, ya. 5 menit. Dan saat-saat menjelang matahari tenggelam, sedang tenggelam, sampai betul-betul tenggelam, itu saat di mana kita tidak boleh sholat. Saat di mana matahari hampir terbit, sedang terbit, ini saat di mana sholat tidak. Termasuk ketika matahari tepat di atas kepala kita di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah antara timur dan barat, bukan tengah-tengah antara utara dan selatan. Nah, kalau dilarang sholat, ya itu sampai masuk maghrib, kalau tidak bisa melihat matahari, sampai melihat matahari, nah, kemudian setelah itu, silakan mulai masjid atau kemudian masuk. Ya, selesai kemudian masjid. Ya. Matahari dan masjid hanya dilakukan oleh orang yang akan duduk di. Tidak dibenarkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi satu kaum kecuali dengan izin mereka dan hendaknya dia tidak memutuskan doa hanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka jika dia berubah demikian berarti dia telah menjadi mereka. Jadi yang kedua, ya, apa maksudnya? Jika kita datang ke sebuah bukti maka tidak boleh kita nyelonong jadi imam, ya tidak boleh. Jadi karena setiap masjid sudah punya imam, mestinya ya yang terbaik setiap masjid itu punya imam. Kecuali imam itu yang mempersilahkan tentu. Ya, siapapun kita mau hafal Al-Quran, sedangkan imam di situ hanya hafal surat-surat pendek, tetap kita tidak mau. Tetap yang berhak adalah imam tempat itu ya. Seorang ingin kerja di perusahaan, tapi syaratnya harus mencukur jenggot. Uang hasil kerja tersebut halal atau haram? Ini beda ya maksudnya. Haramnya adalah dia mencukur jenggot itu. Ya, ini jelas perbuatan haram. Kemudian dia bekerja di perusahaan tersebut sebagai apa misalnya satpam, misalnya kan satpam kan pekerjaan yang hak. Hasilnya ya hak. Adapun dia memotong tikus, itu lain lagi. Kecuali kerjaannya tiap hari memotong tikus orang. Dikasih upah itu haram. Ada upahnya itu hak. Kan beda. Kan sekali, itu dan itu bukan kerjaan dia katanya sekarang. Bagaimana hukum ikut berfoto untuk juga dijadikan senang-senang? Kalau untuk dipajang, ya jangan. Karena pajangan foto sulit dibedakan dengan gambar. Kecuali tidak dipajang, di para imam membolehkan di KTP, paspor, dan seterusnya memang di foto. Anda pernah mendengar kaidah syak tidak bisa mengalahkan yakin. Mohon dijelaskan karena sepertinya bertentangan dengan hadis yang dijelaskan tadi. Justru tidak, ya, justru tidak. Karena tidak ada keyakinan saja. Tidak ada keyakinan, yang ada hanya keraguan. Ya. Oleh karena itu, ketika datang keyakinan, seperti ucapan wanita tadi kepada Allah, itu sebuah keyakinan. Ya. Maka tinggalkan. Maksud dari yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu itu begini. Jam 9 pagi kita wudu. Jam 9 pagi kita wudu. Kemudian kita berjalan, naik motor, naik mobil, aktivitas, sampai dulu. Pas mau sholat zuhur, antum ragu. Sudah kentut apa belum? Sudah kencing apa belum? Sudah batal apa belum? Adapun antum jam 9 tadi sudah wudu, yakin betul. Atau itu ragu. Kentut apa belum? Maka yang terbaik, wudu jangan. Wudu jangan. Jangan. Kenapa? Kentutnya ini ragu. Wudunya yakin. Itu maksud saya tidak saya. Ya, al-yakin ya tazuru bisyak. Yang yakin tidak bisa hilang oleh keraguan. Akhirnya jam 9 pagi antum kursi. Jam 9 pagi antum kursi. Aku ingat betul kencingnya. Ya, orang sampai bau-baunya masih ingat. Tapi ya. Tiba antum ragu, tadi habis kencing wudu apa enggak ya? Tapi tadi jam 10.30 wudu apa enggak? Ya, maka ketika mau sholat zuhur, wudu jangan. Wudu. Karena kencingnya yakin, wudunya ragu. Ya, aib yang dimaksud. Tidak seperti tadi. Kalau tadi yang kita bahas, tadi yang kita bahas tadi, semuanya ragu. Maka harus ditinggal. Ya. Coba seandainya Nabi dikasih tahu oleh orang bahwa ini bukan permasakan, tentu beliau tidak ragu untuk memakan. Beliau tidak memakannya, beliau tinggalkan. Karena tidak ada keyakinan. Yakin dari mana? Yang ada di mana? Pak. Allah. Ya, kita Thank you.